Huraian yang keempat, huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Kalau gitu, bermula makna hukum akal itu ialah keputusan. Tapi mana ayat mana hukum? Hukum-hukum tu keputusan yang memutus oleh seorang dengan akalnya, dengan wasitahnya ada akal, dengan wasitahnya akal, lalu tu diisnakkan kepada akal yang menghukum. Nah, tapi tu dia panggil cara keputusan saat ni tu ada tiga. Sebab dia panggil hukum terbahagi kepada tiga. Nah, sebab apa boleh terbagi kepada tiga? Tengok kepada wasitah hakim tu apa. Kalau hakim terbit daripada akal, dia panggil hukum dibangsa kepada akal. Kalau wasitah yang menghukum tu mari daripada tilik kepada adab biasa, dia panggil hukum adi, hukum bahasa adab. Kalau hukum tu, tu keputusan tu mari daripada syarak semata-mata, dia panggil hukum syar'i. Tu dia. Supaya kita kata mati seorang yang bernyawa itu pada hukum syar'i dia memutuh dah kata kena mati. Dia memutuh kena, dia memutuh dengan dia janji tiap-tiap yang nyawa kena rasa mati. Dia putuh dalam itu. Dan selepas pada mati dia banyak kata akan dibangkit semula. Dia putuh dalam itu. Allah panggil tilik kepada syaraknya wajib kita ni mati. Tilik pada syaraknya wajib kita ni hidup balik. Tapi kalau kita memutuh dengan akal, kita makhluk dia, dia yang perintah kita, nak mati harus bagi dia, nak hidup-hidup harus bagi dia, nak mengekal harus bagi dia, tak gitu kan? Nak perhidup balik ikut dia lah, dia kuasa, dia nak pelenyak dengan begitu pun ikut dia lah. Bila akal yang memutuh, harus yang mati ni, harus dia hidup balik ni. Lepas dah mati, tapi bila hukum akal tak situ. Tapi bila hak keputusan daripada syarak, nak kata wajib syarak hidup balik. Dia panggil hukum keputusan. Ini kita nak cari apa ni? Nak cari hukum akal, iaitu keputusan yang memutus seorang dengan akal. Akal fikir mari putus benda ni malah ni. Tengok dulu, dengan akal fikiran yang membetuli bagi perkara-perkara yang dipikir itu. Kadang-kadang akal mutuh tapi tak betuli pun ada. Kadang-kadang akalnya dia mutuh tapi tak betul dengan perkara tu, tak kira tu. Seperti setengah-setengah akal lah orang, okay? Dia mutuh kata mati tak hidup boleh dah. Tu mutuh kata tak betuli tu. Kalau mutuh kau ni mati, boleh jadi hidup kita ni, boleh jadi dok, tak apa lah kata. Orang masuk dalam perkara haram ni dok dia putuh pada akalnya, tak hidup boleh dah. Tak terima pada akal mustahil, pada akal yang zati. Itu rupanya mutus lagu tu tak membetuli dengan perkara. Itu dia. Sabit tu lah kehata syarak mari cara membaiki. Dan hukum akal itu tiga perkara, iaitu wajib pada akal, mustahil. ni dia ada cak kali kena kira tanya jaiz pada akal. Karena dia jadi belagu dah. Wajib pada akal, mustahil pada akal. Betul ni kata jaiz pada akal. Tu baru nak Sabah molek. Karena gunung lurah capur kan. Wajib lurah tu lapa arah istifa'in dia panggil. Mustahil pun tu juga. Pasal lagi betul harun jadi kehok Melayu. Jadi kehok Melayu. Karena tanya guna menasabah terjaiz pada akal. Baru jumlahnya yang harus. Jumlahnya yang harus pada akal. Dan pengenalan atau ta'rif. Ta'rif. Ta'rif ni maksudnya pengenalan. Untuk kita nak kenal benda. Ini abangnya perlu kepada ta'rif. Ta'rif arti dia bubuh sini pengenalan. Untuk kita nak kenal benar, kita kena reti dulu pengenalan dia. Ta'rif. Sebab tu ulama kata ta'rif, ta'rif tu apa ta'rif? Iaitu makanat. ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arrafi. Ah, tu tarikh. Tarikh-tarikh tu ialah barang ia adalah reti kenal dia tu sebab bagi kenal benda. Sabik orang yang kena perhati sangat betul-betul dia, betul. Tengok bila kita nak pergi rumah pianu, rumah seorang tu kita tak tahu rumah, tak biasa pergi dengan dia, kita kenal. Lepas kita mari tanya orang tu, dia mau kenal tak orang nama tu? Oh, kenal. Tahu tak rumah dia? Orang mau tahu. Kok mana yang nak pergi? Ha, nanti mau nak royak. Nanti panggil tarikh tu, dia dulu betul, kita nak perhati, mulai silap betul sudah, saya ada lain lalu. Baik penting masalah betul. Makanat ma'rifatuhu. Barang betul ia adalah kita kenal betul, kita perhati, kenal mulai betul. Sebaban jadi sebab bagi lima arifatil mu'arraf, bagi kenal benda. Tak silap. Di rumah tak silap. Ya wajah, dia kot tu, balas tu, balas tu. Dia cerita kita tidak perhati. Ha, kita pun ingat molek lah. Ingat molek. Betul ke betul? Kena ingat molek. Baru dia tak silap lagi. Temunglah benda kita nak-nak. Ha, ni pun wajib. Ada tarikh dia. Wajib gapo dia wajib. Mustahil gapo mustahil. Jaiz gapo jaiz. Silap betul sudah. Hukum ikut saya lalu. Habis dia penting. Tiap-tiap satu masalah dia kena klik pada betul dia. Tarikh. Ha, sebab itulah dalam masalah ikut masalah gapo dia ada takrif semua, ikut ngaji bab gapo, ikut ngaji ilmu apa, semua dia ada takrif. Tengok kalau kita mengaji hadis, hadis dia panggil hadis sahih, hadis hasan, hadisnya dhaif, maka tiap-tiap satu dia ada takrif dia. Hadis sahih apa takrif dia? Tak kena oleh takrif tak panggil sahih. Apa takrif hasan? Tak kena oleh takrif tak panggil hasan hadis tu. Satu bagai hadis apa puluh-puluh nama hadis marfu', hadis maqtu', hadis maqtu', hadis mauquf, hadis mu'tabar, mudallah. Tiap-tiap satu sebutan ada takrif belaka. Bila kita kenal takrif kita temu hadis. Ha, ni apa ni hadis ni? Hadis mu'tabar ni. Takrifnya begini. Ha ni, benda ni wajib ke mustahil? Saya kata wajib kerana takrifnya begini. Orang dah tukar hari ni jadi raton, kodin tak kodin jadi haru molek. Hakis tak kenal benda. Nampaknya masalah yang tarikhnya penting. Haa, dia deh. Lalu itulah ulama memberi tarikh wajib pun dia, tarikh mustahil pun dia. Baik. Lalu dia kata, dan pengenalan atau tarikh wajib pada akal itu, iaitu barang yang dipikirkan dengan akal, tentu sungguh ia bagai. Anilah ulama beri takrifnya secara bahasa lafaz Arabnya. Tengah dia takrifnya lafaz ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Ya takrif lagu tip. Tengahnya dia takrif yang kata ma la yaqbalu illa thubuta. Tengahnya takrif lagu tip. Nah, orang panggil berlainan dari segi ibarat dalam mentakrifkan. Tetapi bila kita kembali klik pada maksud khulasahnya, ialah nak wayak kata barang wajib tu apa? Barang yang dipikirkan dengan akal, tentu sungguh ia barang itu. Sungguh siapa tangguh mana? Kita tengok ni dulu. Kerana barang itu sungguh dirinya, diri barang. Kerana barang itu barang sungguh, pas kita fikir pun benda itu tentu sungguh. Sungguh siapa tangguh mana? Siapa tangguh tak terima dak sama sekali. Kalau barang tu barang tentu sungguh, tapi kalau boleh jadi dak, tu bukan lagi wajib akal. Supaya kita kata ni, supaya kita kata api nyala, kita ambil kereta. Ha, apa nak kata ni? Kalau sekiranya kita ambil api yang nyala, kita bakar dengan kereta yang kering, tentang masalah hanguh tu, sungguh ke tidak sungguh? Kita jawab kata sungguh hanguh. Tentu ke tak? Tentu hangus. Tentu dengan cara mana? Terima ke tak kalau tak hangus? Boleh jadi. Lagu tu bukan wajib akal lagi tu. Baru duk wajib adat. Pada adat Tuhan pelaku adat biasa, bila benda kering setuh dengan api ke, Tuhan pelaku adat hangus lah. Tak gitu ke? Tuhan pelaku adat hangus lah. Tu begitulah juga ubat ni. Tengah pelaku adatnya dengan penyakit ni, bila makan dia penyakit adatnya hilal lah. Boleh kita kata barangnya tentu sungguh, boleh kata, tapi sungguh pun terima dok. boleh jadi tak. Hak lagu tu baru duk wajian tak. Hak wajian akal ni sungguh siapa tak terima langsung pada akal tak. Ha tu bapa panggil wajian akal lagu tu. Ha itulah ulama kata ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Nah, tengahnya ma la yaqbalu illa tubuta, barang yang tidak terima malaikat akan sungguh semata-mata. Tak terima dak langsung. Ha tu bagi wajib pada akal. Baik. Lepas tu kita nak tanya kita misal. Ha nak misal dengan apa? Ha nah, iaitu barang yang dipikirkan dengan akal tentu sungguh ia, kerana barang itu sungguh dirinya. Dia misal di sininya seperti ada Allah Ta'ala. Ni maaf deh matan, jadi ada hak lorak gaduh sikit ni, demo minta tolong royak kepada tuan kereta hak pono dia nya deh. Pai kereta dia huruf B duk depan. Eh? Huruf B duk depan, lepas tu 330 ni. Kereta Isuzu. Kereta Isuzu. Warna ke apa tu? Ah tu dia kenapa dia jadi tua, tolong dia apa peralih dah. Dia nak tebet oleh. Ah gitulah. Ah di pitun ni katanya. Ha kalau siapa jadi tua ambil itulah deh. Ah itu hak lorat kita. Ha kita klik pada masalah. jadi masalahnya kita dah bicara wajib pada akal, iaitu barang yang dipikirkan dengan akal tentu sungguh ia barang tu, kerana barang tu barang sungguh dirinya. Sama ada kita tak menentu kata sungguh pasal barang tu sungguh pada diri. Eh? Pasal balik kita fikir pun nyigi menentukan dengan akal kita kata sungguh kata tu. Nah, orang panggil barang tu barang wajib pada akal. Misalnya seperti ada Allah Ta'ala. Dia misal tu ada. Seperti ada Allah Ta'ala. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutuskan dengan akal akan sungguh. Tentu kita memutus dengan akal kita kata sungguh. Kerana ada Allah Ta'ala tu sungguh. Diri karunya. Pada wakil yang mana? Asal itulah kalau orang dimutus kok tak ada Tuhan, orang panggil jazam ghairu mutabih. Orang panggil jazam dia tak mutabakah. Mungkin nak panggil kenal je, dah bahas masalah wajib atas kita kena kenal Tuhan. Apa makna kenal? Dia diambil pada makrifat. Ia ialah ilmu dia. Ilmu dengan makrifat dia satu makna. Nah, dalam bab ni. Kalau kita apa makna ilmu makrifat? Rupanya kenal Tuhan, kenal. Terjemah lagi terkenal. Ha, kenal atau apa makna kenal? Iaitu dia buku maknanya al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalil. Memutuk yang membetuli ia akan diikal. Seperti kita fikir ada dengan tak ada Tuhan. Ya dua ya. Lagi dia kan. Ha, Tuhan ada ke tak ada? Ha, itu orang mutus ke mana-mana. Kita fikir mempunyai fikir, kita mutus ke balik ada. Ha, kalau naik tangan ni pula. Ada Tuhan. Sungguh ke tak? Ha, itu pula sekali lagi. Kalau masalah Tuhan ni ada ke tak ada? Kita nak mutus juga tu, mutus ke balik ada ke mutus ke balik tak ada? Kita mutus ke balik ada. Nah, tangga pula. Ada Tuhan ni. Kalau kita mutus dia kata ada. Sungguh ke ada. Ni tangga pula. Eh? Kita mutus kata ada Tuhan ni. Sungguh kita mutus itu. Maksud ada Tuhan ni perkara wajib. Perkara tentu sungguh. Serta pula adanya ada Tuhan ni. Eh? Kena dengan diri perkara ni sungguh. Ada pun kalau orang mutus kot Tuhan ni tak ada. Seperti kita kata setengah pada kafir dahri. Kafir hanya berpegang dengan mata. Nah. Dia tidak apa, tidak berpegang dengan Tuhan. Mana dia menafikan Tuhan tak ada. Hanya memati menghidup kita ni. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tuhan hikayat perkataan kafir dahri. Tidaklah memenasa akan kita melainkan oleh mata. Masalah memasak. Maksud waktu masa lah menghidup, masa memati. Dia kata masa baca. Maka orang berpegang lagu tu digelarkan ad-dahriyu. Dahri orang yang berpegang dengan mata. Mana orang berpegang dengan mata, hakiki tak ada Tuhan. Tuhan ada. Dalam ni terpengaruh kemuni lah. Kalau tak ada, tak ada Tuhan. Nah, banyak orang yang tak ada agama nama, tak ada lalu Tuhan. Tak ada. Bila tak ada agama mana-mana, tak ada Tuhan. Itu dia. Kalau kita bila dah begitu, orang panggil dahri. Maka dia si dahri dan mutuh kata, tak ada Tuhan selain bermata. Tak ada Tuhan. Maka putusan dia ni kata tak ada Tuhan, kena ke tak kena diwakil? Tak kena kalau diwakilnya ada Tuhan. Atau orang panggil kata, memutus kita kata sungguh ada Tuhan, atau tentu ada Tuhan, atau tentu sungguh ada Tuhan, kerana ada Tuhan. Ini perkara sungguh. Lepas kita mutuh akal kita kau tu, jadi orang yang betul dia, dia diri wakil. Dia diri perkara. Maka ada Tuhan ni masuk dalam barang yang tentu sungguh. Betul kata ada Tuhan ni wajib. Wajib apa? Wajib akli yang zati. Tu dia. Sebab itulah ya masalah ni, ya keputusannya akal apa? Sebabnya ayat dah royak dah kata Tuhan ada. Quran royak, rasul mana-mana pun royak. Tapi ada hak taknya percaya ke rasul. Rasul mai dia menyeru suruh bertuhan kepada Allah Taala. Dah gitu kan? Demonya tak percaya kepada rasul. Nah, ada setengah pada setengah tak ada. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya dengan kalau kita dulu kitab zaman dulu, zaman kita ni kitab Quran, tak gitu kan? Kitab Quran, kitab Quran royak habis dicekak tetap ada Tuhan namanya Allah. Tapi berapa banyak orang tak percaya kata adanya Tuhan? Habis kata masalah ni pulang pada akal. Sebab itulah syarat orang nak kena akal ni, nak wajib makrifat ni, dia panggil taklif. Syarat taklif tak dapat tidak kena ada akal. Sebab kalau orang tak ada akal pakai ikut dia. Syarat tak wajib dia, ikut dia. Dia nak kata Tuhan tak ada pun ikut dia. Manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hilang akal belum balik lagi. Balik dia, balik dia tak ada akal. Hak tu pakai syarat hatta dia ikut dia lah. Dia kata Tuhan tak ada pun syarat tak salah. Dia kata Tuhan tak ada pun ikut dia lah. Dia kata Tuhan banyak pun ikut dia lah. Syarat tak tak mikir dulu dengan dia. Ini kata syarat nak taklif ni kena ada akal. Lepas kita buat tak cakap akal, boleh ni lah. Sebab tu kata nak kenal macam tu, syaratnya kena ada akal. Dia banyak syarat. Syaratnya kena ada akal dan bulu. Kena sampai umur. Hampirnya bila ada akal, hati cuba memfikir, cuba memutuh ke mana ada Tuhan atau tak ada Tuhan. Memutuh ke mana? Fikir mari, dah itu ya. Mutuh, ada. Pada aku tak terima. Kalau kata ada Allah Ta'ala ni, dia mau nak putuh ke mana? Sungguh ke? Dia mau nak putuh ke dah? Kita putuh ke sungguh. Kerana dia. Hati dia panggil ada Tuhan masuk dalam barang tentu sungguh. Tak terima dah sama sekali. Wajib dia panggil. Kalau itu juga, tak ada kita hari itu. Dia mau putuh ke mana? Tak ada kita belum ada hari itu. Maksudlah sungguh ke tidak terkedah. Maksudlah sungguh eh? Tak ada lidah kita. Sebab itu rupanya tak ada kita kita wajib pada akal. Sebab dia maksudlah tarikh barang tentu sungguh. Kalau itu tak ada kita belum pada Tuhan mengada, barang tentu sungguh. Sebab kita wajib tak ada lidah kita. Ada setengah tak faham aku mana tak ada kita wajib eh? Dia tak faham ada tukang yang wajib syarak ni. Siapa tak buat dosa, itu mabur masalah. Agar dia cari wajib akal. Dengan mana kan? Tarikh dia ada. Wajib akal ni barang yang tentu sungguh tak terima dak sama sekali. Kalau itu tak dak kita belum Tuhan mengada tu, maksudnya barang sungguh dah. Barang tentu sungguh. Sungguh siapa tanya mana? Tak terima. Nak kata dak tak terima. Kena sungguh. Hati kalau itu tak dak kita itu yang wajib. Turia dimaksudkan. Lepas pada tu, dalam ada tak dak, tak dak, tak dak, tak dak, Tuhan mengadakan satu perkara. Bila mulai daripada Tuhan mengadak hak kedia-kedia pada tu lagi tu, orang panggil benar mungkin dalam nak ada. Bukan wajib tak lah, mungkin ada. Sebab tu anak orang mandu walaupun hari ni tak ada bersuara, waktu dah tuanya beratus lebih lagi umur panjang, tapi anak tak ada boleh sekor. Maka anak bagi orang mandu ni tak ada lah benarnya. Pak, boleh ke tak kita nak panggil wajib na tu, mustahil na tu, boleh ke tak? Tak boleh kenapa? Tak mungkin ada situ. Maka tak nak kata anak orang mana tu benda mustahil, tak boleh kata. Tak boleh kata benda wajib. Hanya kena kata benda harus. Tak ada yang ala dah nak boleh. Tu ada. Tuang nguk-nguk tak ada yang boleh. Tunguh ada. Tapi asyak. Harus. Itu dia masalah. Bagaimana berlaku Nabi-Nabi pun Nabi Ibrahim. 100 lebih dah umur dia. Eh? Datang-datang melekat dia yang atas nak boleh anak. Bini dia tu kata setengahnya 100. Dia kata 90 lebih. Hai jawab lek tabe. Nak beranak apa tua hebat dah ni. Bininya jawab. Malaikat kata, ha kenalah apa mu kata tu, kena juga. Sebab tilik pada adat, tapi Tuhan kuasa mu syok tu ada, tak ada syok. Ha, ini nak ayat kata kan ni? Nak ayat kata, kalau kita dah fikir-fikir bahasa tak terima, tak terima, tak ingat tu. Hak tu hak sila ke adat biasa. Adat dia tua, tak beranak dah ngerti. Tak gitu kan? Ha, tapi bila hak Tuhan kuasa, jangan-jangan fikir. Tak lupa hak tua muk-muk dah tu. Adat tak mudah pelik dah rupanya. Tapi berlaku Zulaikha isteri Nabi Yusuf tu, tuwana dah masa dia menikah dengan Yusuf jadi Nabi. Eh? Akhir rupa jadi muda pelik. Rupa muda tu maksudnya perkara yang harus pada akal. Yang kata mustahil akal, mustahil adat lah po. Ada po umur tu nak ada boleh. Umur 120 nak pusing pelik 90 nak lah anak. Waktu tak boleh dia tu mustahil akal terus tu. Jangan tukar masalah. Rupa tua lagi muda tu rupa mustahil adat ya. Harus pada akal. Umur 120 nak jadi muda 100, nak jadi muda 100. Tak ada nak pergi tu nak buat lagu mana. Kalau tu benda tak terima pada akal nak pergi dia terima. Melotok mata. Jangan bertukar masalah. Hanya kalau dia tak reti hukum 23 ni, dia jadi belik ni. Nak? Itu dia. Padahal dia hajar hukum akal, tak ada pedah ngaji muka tu. Hanya tempat pakai diri ni. Nak gitu tak? Nah, tak boleh kita nampak kata benda ni, benda pedah wajib wasa'i. Untuk kita nak langkah reti di situ. Tapi kena anak tangganya sini. Kita nak pergi di situ. Tapi kena melalui anak tangga. Anak tangga ni wajib wasa'i mana. Itu dia deh. Masa dia sepuluh kita selesai bekerja je lah. Asal hak wajib nak bekah harian. Nak bekah diri, nak bekah anak, nak bekah isteri. Hak tu hak wajibnya. Tapi dah sebab tak mari, masa kena cari. Terpaksa kena pergi haji tu wajib juga lah. Kepada wasa'i. Itu dia. Ni betul-betul tempat kita nak kena Tuhan ada sungguh kau tidak. Kalau kalau tak ada lah mana jadi nak kenanya situ. Tapi nak di situ terpaksa kena kena dulu wajib apa, mustahil apa. Ha ni kena kata wajib wasa'i. Siapa tak reti hak ni boleh dikatakan tak ada akal. Boleh kata gitu. Nah, kerana ni hukum akal. Bila hukum akal, akal hukum akal mana keputusannya dia mutu oleh akal. Tiba-tiba tak reti nak mutu, tak ada akal lah dia nangis. Ha itu dah. Ha, bab tu wajib wasa'i. Ni lah kita banyak silap faham. Kita kaji hukum akal. Ha ni silap faham. Ni lah makan diri dia bagi. Nah, ni ada je silap faham. Habis, hati kita dah mengaji cara ke wajib akal satu. Kerana misalnya seperti ada Allah Ta'ala. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutus dengan akal akan sungguh. Kerana ada Allah Ta'ala itu sungguh. Dan upamanya, misal ada ke, dan upamanya, upama ada sedia ke, satu ke, bersalah Tuhan ke, itu dia. Apa dia lagi upama tu? Daripada segala perkara yang wajib pada akal deh. Jadi dari dulu, satu dulu kita berkini dan pengenalan atau tarikh mustahil pada akal itu, iaitu